قال المثل المقاربة ككاد ككان كاد وعسى لكن ندر الخبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو كاد وأخواتها. طيب، ini adalah merupakan bagian yang kedua dari fiil-fiil yang menghapuskan hukumnya mubtada. Fiil-fiil, ingat, yakni ma, la, la, ta, in, itu adalah huruf. Faham? Huruf. Maka disebut dengan yakni al-huruful musyabbahatu bi laisa. Kan tetapi memudahkan untuk membagi sudah cukup, yakni pembagian berdasarkan amalan, merupakan isim menasabkan khabar, ada tiga bagian atau tiga macam. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, yang kedua adalah huruful musyabbahatu bilaisa, dan yang ketiga adalah af'alul muqaddah. Jadi adalah kada wa akhwatuha. Wa dzakara al-musannif rahimahullahu taala minha 11 fi'lan. ولا خلاف في أنها أفعال. إلا عسى. Dan musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan sebagian darinya, yakni 11 fi'il. Dan dari ke-11 fi'il ini tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya itu adalah fi'il, kecuali asa. Walaupun yang rajih bahwasanya asa adalah apa ya, Pak Nisa? Fi'il. Kenapa? Ya? Ayo, ta'lis. فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف، ونسب أيضا إلى ابن سراج، والصحيح أنها فعل. Maka Zahid menukil dari Tha'lab bahwasanya asa ini adalah huruf. Dan dinisbahkan pula pendapat ini kepada Ibnu Sarraj. Tayyib. Namun yang sahih bahwasanya asa itu adalah fi'il. Ustaz, sudah terlambat. Ada yang lebih terlambat. Masya Allah. Jadi kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing sambil lari. Gurunya terlambat, muridnya lebih terlambat. Karena yang benar itu adalah guru penunggu murid. Kayak seperti terminal angkot. Bidalil ittisal ta'i ta'il fa'il wa akhwatiha biha. Dengan dalil bahwasanya asa itu bisa bersambung dengan tak fa'il. Taib. Asaita asaitu ma asaitun, asaiti asaitu ma asaitunna. Baik. Dan lebih jelas lagi adalah bisa bersambung dengan ta'nil. Wa hadhil af'alu tusamma af'al al-muqarabati wa laysat kulluha lil-muqarabah. Dan fi'il-fi'il ini dinamai dengan af'alul muqarabah, padahal tidaklah semuanya itu muqarabah. Bal hiya ala thalathati aqsam. Bahkan af'alul muqarabah ini terbagi menjadi tiga bagian. Ahaduhuma ma dalla ala al-muqarabah. Wahia kada wa karaba wa awshaka. Karaba bisa kariba karuba. Wa thani ma dalla ala raja. Wahia asa wa hara wa khlaulaqa. Wa thalith ma dalla ala al-insha. Wahira ja'ala wa tafiqa wa akhada wa aliqa wa ansha'a. Muqarabah itu hampir raja, mudah-mudahan insya'a. Ikhwana fillah habidhakumullah mulai. Fatasmiyatuha af'al al-muqarabati min babi tasmiyatil kul bismil ba'd. Dinamainya fi'il-fi'il ini ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala dengan af'al al-muqarabah. Ini adalah termasuk bab al-kul bismil ba'd. Seluruhan dinamai dengan apa? Yani sebagian. Wa kulluha tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar, dan semuanya bisa masuk kepada mubtada dan khabar. Fatarfa'ul mubtada isman laha wa yakunu khabaruhu khabaran laha fi mawdhi'i nasbin. Maka fi'il-fi'il ini merafakkan mubtada sebagai isimnya. Taib, dan khabarnya adalah khabarnya. Huruf-huruf ini fi'il-fi'il ini berada pada kedudukan nasab. Wa hadha huwal muradu bi qawlihi ka kana kada wa asa. Kakana, yakni seperti amalannya kana, kada, asa, dan seterusnya. Baik. Mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa tidak dimasukkan ke dalam kana wa akhwatuha atau akhwatu kana, padahal memiliki amalan yang sama, yakni merofakan isim dan menasabkan khabar. Dan ini semua juga fi'il. Kenapa mereka para ulama ahli nahwu tidak memasukkan ke dalam akhwatu kana, padahal memiliki kesamaan-kesamaan? Apa yang menyebabkan mereka itu memilahkan, memisahkan, membagi dengan bagian yang tersendiri? Kata syarih rahimahullah, lakinnal khabar fi hadzal bab la yakunu illa mudari'an. Baik. Akan tetapi khabarnya af'alul muqarabah ini ikhwana fillah habidakumullah tidak boleh berupa kecuali fi'il mudhari', artinya jumlah fi'liyah fi'ilnya pun fi'il mudhari'. Entah, ini penyebabnya. Beda dengan kana wa akhwatuha, maka khobarnya itu bisa mufrad, bisa ghairu mufrad. Baik. Nahu kada Zaidun yaqum. Baik. Mana khabarnya kada? Ya kana jamak. Aywa, yaqum, hampir-hampir. Jadi Zaid berdiri. Wa asa Zaidun an yaqum. Mana khabarnya asa ya kana Muhammad? Aywa, an yaqum. Wa nadara maji'uhu isman ba'da 'asa wa kada. Dan sedikit datangnya isimnya 'asa dan kada berupa isim. Kakaulihi akthar aktharta fil adli mulihan da'ima wala tuqtiran inni asaitu sa'ima. Apa afan yakni khabarnya, yakni sedikit, yakni khabarnya qana billah habidakum Allah taala asa dan kada berubah isim. Hai, pada bait syair tadi syaitnya mana ya kana Udaifa? Aywa, inni asaitu sa'ima. Wa qawlihi fa'ubtu ila fahmin wa makitu a'iban wa kamithliha fa'araktuha wa hiya tasfiru. Syaitnya mana ya kana Salim? Wa makitu a'iban. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله لكن نذر الى اخر لكن في قوله غير مضارع ايهام فانه يدخل تحته الاسم والظرف الجار والمجرور والجملة al-ismiyatu wal-jumlatu al-fi'liyatu bi-ghairil mudari' walam yandur maji'u hadihi kulluha khabarun an-asa wa kada bal alladhi nadara maji'ul khabari isman wa amma hadihi falam yusma' maji'uha khabaran an-hadaini. Dan inilah yang dimaksudkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala dengan ucapannya. Akan tetapi terdapat di dalam perkataan beliau ghairu mudhari'. Kan? Kakana kata asa lakin nadar ghairu mudhari'in lihadainil khabar. Nah. Jadi selain mudhari terhadap khabarnya kada wa asa, itu jumlahnya sedikit. Maka ya, terdapat di dalam ucapan musannif rahimahullahu ta'ala iham, kekaburan. Kenapa? Karena masuk ke dalamnya adalah isim. Selain mudhari' kan isim, maknanya adalah khabarnya itu berupa isim mufrad, taib atau dharab, jar dan majrur, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu bukan mudhari'. Padahal datangnya khobar-khobar yang demikian ini tidak jarang, yakni khobarnya asa dan kada, bahkan yang jarang adalah khobarnya berupa isim. Dan adapun hal ini maka tidak didapatkan datangnya khobar sayyid terhadap dua, yakni fi'il ini kada dan asa. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Bedakan ada datang dan tidak ada. Kalau kadang masih terdapat. Bentuk. Jadi kesimpulannya ikhwana fillah habidakumullah, bahwasanya af'alul muqarabah itu disendirikan dari kana wa akhwatuha dikarenakan dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki atau yang tidak dimiliki oleh apa kana wa akhwatuha, yakni khobarnya keumumannya itu berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya pun apa mudhari'. Entum. Baik. Nah, kadang datang, jarang sekali, yakni khobarnya itu berupa isim mufrad, sebagaimana di dalam dua bait tadi. Entum. Bait tadi yang disebutkan, asaitu sa'iman, wa maqitu a'iban. Adapun selain itu, tidak didapati di dalam, yakni kalamul Arab, khobarnya itu selain dari apa yang tadi telah disebutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al-amru fihi ukisa ay iqtiranu khabari asa bi an kathirun. Maknanya adalah khabarnya asa itu beriringan dengan an. An masdariyah. Jumlahnya banyak. Jadi khabarnya itu berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari' dan fi'ilnya mudhari' pun juga. Tapi diiringi dengan apa? An. Itu asa. Wa tajrituhu min an qalilun. Dan dibebaskannya dia, dikosongkannya dia, dilepaskannya dia dari an, jumlahnya sedikit. Wa hadha madhhabu Sibawayh wa madhhabu jumhuril basriyyin. Dan ini adalah mazhabnya Sibawayh dan mazhabnya jumhur Basriyyin, annahu la yatajarradu khabaruha min an illa fi syi'r. Dan ini adalah mazhabnya Sibawayh dan mazhabnya jumhur Basriyyin, bahwasanya khabarnya itu tidak lepas, tidak kosong dari an kecuali pada syi'ir. Walam yarid fil Qur'ani illa muqtarinan bi an, dan tidaklah datang di dalam Al-Qur'an asa khabarnya itu kecuali beriringan dengan an. Qala Allah Ta'ala fa'asa Allah an ya'tiya bil fath. Syaitnya mana ya kana? Coba Salim. Ewa an ya'tiya. Wa qala azza wa jalla wa'asa rabbukum an yarhamakum. Syaitnya ya kana Ibrahim. Aywa ayyarhamakum. Wa min wurudihi biduni an qawluhu asal karbu alladhi amsayta fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Taib, mana syaitnya yang kena hidayat? Asal karbu alladhi amsayta fihi yakun wara'ahu farajun qaribu. Aywa, yakun. Taib, asal karbu, itu isimnya al-karbu, ya, isimnya. Khana billah habidakumullah, sedangkan alladhi itu adalah na'atnya al-karbu. Khabarnya adalah yakunu. Ya, tanpa apa? An. Wa qawluhu asa farajun ya'ti bihillahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqatihi amru. Syaitnya ya kan? Aywa. Ya'ti. Baik, ini asa. Jadi asa khabarnya itu berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari', dan kebanyakannya diiringi dengan apa? An masdariyah harfu nasbin. Baik, harfu masdar apa? Harfu masdarin wa nasbin. Wastikbarin. Taib. An. Sedangkan ikhwana fillah habidakumallahu ta'ala sedikit. Yakni khabarnya itu berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu tidak diiringi dengan an. Taib. Adapun yang datang di dalam Al-Quranul Karim, khabarnya asa senantiasa diiringi dengan apa? An. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh syarih rahimahullahu ta'ala. Wa amma kada fadhakar al-musannif rahimahullahu ta'ala annaha aqsu asa. Fayakunu al-kathir fi khabariha an yatajarrada min an wa yaqillu iqtiranuhu biha. Dan adapun kada dikenalkan kalau itu kaca ya. Adapun kada, maka musannif rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya kada itu berkebalikan dengan asa dalam perkara apa? Yaitu dalam perkara banyak khabarnya itu tanpa beriringan dengan an. Wa yaqillu iqtiranuhu biha, dan sedikit khabarnya itu beriringan dengan an. Kebalikan daripada asa. Wa hadha bi khilafi ma nassa 'alaihi al-andalusiyyun min anna iqtirana khabariha bi an makhsusun bisyair. Dan ini menyelisih apa yang dinyatakan oleh yakni para ulama nahwu dari Andalus, yakni khabarnya itu beriringan dengan an itu dikhususkan pada syair. Famin tajridihi min an qawluhu ta'ala fadabahruha wa ma kadu yaf'alun. Maka khobarnya itu dibebaskan, tidak diiringkan dengan an. Khobarnya kada. Sayyid, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi yang menceritakan tentang yani ahlul kitab Yahud yang diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Kata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan, inna allaha ya'murkum an tadzbahu baqarah. Setelah bertanya sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang mereka kepada hamba-hambanya, pada tahuha wa makadu ya'alu, maka mereka pun berhasil menyembelihnya hampir dalam keadaan hampir-hampir mereka tidak melaksanakan. Karena keras kepalanya mereka menjadikan mereka sulit untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitnya mana ya kana? Terlajis. Ayuh ya fa'alun. Tidak diringinkan. An-nasdah. Taib. وَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ. Taib, syaitnya mana ya kana nizab? Aywa yazighu, tidak diringir kan? An masjadi. وَمِنْ اِقْتِرَانِهِ بِأَنْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا كِتُ أَنْ أُسَلِّيَ الْأَسْرَى hatta kadati syamsu antaghruba. Taib, syaitnya mana ya kana Jamal? Aywa. Kitu an usalli. Ada syait yang lain? Aywa. Hampir-hampir aku tidak sholat asar sampai matahari itu hampir tenggelam. Baik. Wa qawluhu kadat an-nafsu an tafidha 'alayhi id ghada hashwa raitatin wa burudi. Syaitnya mana ya kana Muhammad? Ayo. Antafidha. Kadatil nafsu antafidha. Yani beriringan dengan an. Khabarnya kada. Ini. Jadi kesimpulannya kana billah habidakumullahu ta'ala. Kada ini berkebalikan dengan apa? Dengan asa. Kalau asa, kebanyakan dari khobarnya itu beriringan dengan an. Mas Jaria, saya sedikit. Khobarnya itu tidak diiringi dengan an Mas Jaria. Adapun ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala, yakni kada ini, ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala, yani kebanyakannya itu tidak diiringi dengan an masdariyah khabarnya. Tayib. Eri. Sedikit sedikit yang beriringin dengan an masdariyah. Tayib. قال المصنف رحمه الله تعالى وعسى حرولا وكعسى حرولا ولكن جئلا خبرها حتما بأن متصلة وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزرى. Qala syarih rahimahullahu ta'ala ya'ni anna hara mitlu asa. Ya? Anna hara mitlu asa. Baik. Di mana? Yani hara ini adalah min af'alir raja. Fi dilalati ala raja'il fi'il. Tidaklah menunjukkan harapan yakni perbuatan itu terjadi. Lakin yajibu iqtiranu khabariha bi'an. Bedanya antara asa. Kalau asa, ikhwana fillah, hafidhakumullah. Khabarnya itu kebanyakan beriringan dengan an masdariyah. Kalau hara itu wajib khabarnya itu beriringan dengan an masdariyah. Nahu hara zaitun an yakum. Syaitnya mana ya kana Hudzaifah? An yakum. Mudah-mudahan zait yani berdiri. Walam yujarrad khabaruha min an la fi syir wala fi ghairih. Dan khabarnya itu tidak dibebaskan dari an, tidak dikosongkan dari an. Yang demikian itu tidaklah terjadi pada syair, tidak pula pada selain syair. Maka dikatakan di situ, lakin yajibu iqtiranu khabariha bi an wa kadzalika ikhlau laqa. Demikian juga ikhlau laqa talzamu anna khabaraha talzamu an khabaraha. Baik, an itu senantiasa beriringan dengan khabarnya ikhlau laqa. Nahu ikhlau laqatis sama'u am antum tir. Syaitnya kana salim. Aywa. Wahuwa min amtilati sibawih rahimahallahu ta'ala. Wa amma awshaka falkathiru iqtiranu khabariha bi'an wa yaqillu hadfuha minhu. Adapun awshaka, maka banyak khabarnya itu beriringan dengan an. Baik. Nah, dihilangkan an itu darinya, jumlahnya sedikit. Famin iqtiranuhu awam wa famin iqtiranihi biha qauluhu walau su'ilan nasu turaba la awshaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Adapun beriringannya khabarnya itu dengan an seperti dalam bait syair ini, syairnya mana ya, lau syaku khabarnya mana? Tapi gue tidur dulu banyak. Coba, kalau sama anu, khabarnya mana? An yamallu. Wa min tajarrudihi minha qauluhu. Nah, dan termasuk dari dikosongkan, dibebaskan khabarnya itu dari an, yakni ucapannya seorang pensyair, yusiku man farra min maniyatihi fi ba'di ghirratihi yuwafiquha. Syaitnya mana ya kana Ibrahim? Ay yuwafiquha. Baik, sampai di sini terlebih. Baik, karena Ustaz ada sibukan. Bismillahirrahmanirrahim.